didawuhi ngene, he wong melarat-melarat. Nengono long genah. Awak mungkin nang donya mbiyen apa-apa keri karo wong sugih, ketinggalan. Nah, saiki tak dhisikke. Nang do mlebu swarga dhisik. Senenge. Cuma eling-elingen ya, wong sugih-sugih sing biyen nalika nang donya kuwi tau apik karo awakmu, tau nulung awakmu, jaen mlebu swarga sisan. Ngono. Ya gaya wong mlarat esuk nang akhirat. Gaya kok arep mlebu swarga ya pamit nang sing sugih-sugih kuwi. Nuwun sewu nggih, kula ten swarga riyin. Cinten sing badhe nderek, monggo. Ngono. Lah wong sugih-sugih sing daftar kuwatah pengen nderek, antri ngono. Lah sing mlarat dieloki, milih. Sing tau apik ya dijak, tau nulung dijak, sing ora tau ya ora dijak. Dek, aku melu, Dek. Dieling-eling. Oh iya, tau ngekeki kudung. Ayo, ayo, ayo. Ngono. Aku, Dek. Oh iya iki tau ngekeki sewek. Ayo, ayo, ayo ngono. Pak Lurah ya moro. Aku, Dek. Sik. Dipikir, sampean ngekeki duit ya njaluk dipilih ngono kok. Ora usah tepuk tangan, mau potong kamu nek ra dikeki dhuwit ya ora gelem nyoblos ngono kok. Dadi ya setel wis ana. Terus dieling-eling e. Apa ya Pak Lurah iki? Oh iya ora apa-apa, tau becek akeh kok. Ayo, mulane Pak Lurah nek becek sing akeh. Njagani sok mbeno akhirat ngono kuwi lho. Timbangane nunut wong mlarat ora entuk. Ngono. Ana wong sugih marang untung-untung, "Dik, aku melu, Dik." "Ora iso, medhit ngono kok." "Aku biyen utang dhuwit rampok kei ngono kok." Mulane saiki lek ana rungokke to. Wong melarat iki nanggone akhirat iki gaya. Lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat-melarat iki sok nyang akhirat duwe kekuasaan. Nah, saiki nang donya kaya-kaya sing kuasa kan wong sugih. Sok men wong melarat. Saiki nang donya ana wong sugih nang gaya sombong jarke wae. Sama nek ketok terusno. Tutukno leh mung gaya rasuwe. Titenono sokno akhirat tak wale. Aku moh mbok eloki. Alhamdulillah sing mlarat iso guyu. Berarti misiku berhasil. Hidup melarat. Para melarat-melarat sedaya. Terus ngeten. Tibae Bapak Ibu. Wong melarat ambek wong sugih iku luwih entengan wong melarat. Asline wong sugih ora pati kena dijagake. Menang jenggerenge tok. Jajal sampean nek duwe gawe kae sing rewang masake tangga sampean sing sugih apa sing melarat? Sing melarat, bulurah ra ngarah gelem melok ngirisi brambang. Kerso bulurah. Halo. Ngono kok ape elek ambek wong melarat lho piye? Jajal wong lanang-lanang kuwi lek ana kematian kae sing ngeduk kuburan kae wong sugih apa wong melarat? Wong melarat, sing sugih yo mbonto tangan. Paling banter nyengungu jero porong. Mulane sing sugih-sugih saiki kok sombong elek karo wong melarat titenono. Diancam. Jere sing sugih jarke wae sugih sombong. Titenono sok nek mati aja gelem ngedukke. Mati tenan ya sepi kok. Sing nyolati ya gak ono, sing ngetutke nang kuburan ya gak ono, dogah. Pemane kon mikul, ra ono sing gelem. Akhire sing mikul ya mek mantune ambek anake. Mikul mayat mek wong loro kluyur kluyur kluyur turut dalan dite kok tangga. Arep digo nyandi, Dik. Kuburan, Le. Iya cepet mumpung urung mambu. Bareng tekan kene langsung dijeretno. Jare mantune, "Dek, aku katok, Dek. Ora usah jero-jero lek gawe kuburan." "Iya, Mas, cocok." C- cetek-cetek awes, akhirnya dikeduk ke cetik, dilebok ke terus diuruki. Bareng arep ditinggal mulih lah, kok kupingnya seh ketok. Golek lemah teles, teplok lemah mengenai kupingnya. Orang anyar ya larang. Nah, itu kok kayak jamu ya untuk limolas. Ya rasa ngomong yang ketika iwang wek. Nah, itu ku dewe ya eman duitnya ya. Aku aneh ngarani larang mergo sing ngekek iwang suge. Nah, sing ngekek ngono-ngono kuwi ya. Donga ikhtiar mergo keputusane Allah niku kudu kula panjenengan njaluk keputusan sing apik, ngoten lho. Paham? Lha kok keputusan sing apik? Wong urip iki kongkon dadi wong apik kok. Endingnya hidup ini hanya untuk berbuat baik. Ending ini ngerti sampean? Wong melarat ya ora ngerti kok. Yo padha melarate, yo padha melarate, heeh. Kok iso wis tak duduhno keistimewaane ngono kok. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. No, ketara nek muni Allah koyo sambat kakean utang ngono model. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Oh, kula sampean urip iki dikongkon dadi wong apik. Nyapa? Pertama, wong nek apik niku aman donya akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing sanjang ngeten. Donya saiki kok kacau ya. Bape apa? Kula nggih jawab. Sebabe wonge kacau. Mulane donyane melu kacau. Donya niki digawe Allah kanggo menungso. Mboten kok menungso digawe kanggo donya, tapi donya digawe kanggo menungso. Mulane watak-watakane donya ngetutke menungso, karaktere donya ngetutke menungso. Lek menungsone apik donyane melu. Ayo to jawab. Lek menungsane apik donyane ngetutke apik. Lek menungsane elek donyane melu. Nek menungsane bobrok donyane melok. Lek menungsane tertib donyane melok. Nek menungsane ruwet donyane melok. Nek menungsane legrek donyane melok. Nek menungsane rusak donyane melu. Mulane lek pengen donyane apik, ayo menungso-menungso iki dadi menungso sing apik. Engko donya ngetutke apik. Niki terbukti saestu. Wong biyen niku apik-apik. Mulane donya biyen niku apik. Wong biyen niku uripe tertib. Ibadahe nyang Allah ya tertib. Hubungan seduluran kalih family ya tertib. Hubungan kalih tangga ya tertib, sosial bermasyarakat ya tertib. Mangkane donya mbiyen niku tertib. Musim tertib mbiyen. Musim penghujan, musim kemarau, musim pancaroba, iki wayah rendeng, wayah ketiga, wayah labuh. Gampang diprediksi, kenek dititeni. Mulane wong tani iku tandur sak tandur, icir sak icir iso pas, pas, pas, pas ngono. Wah, iki rendeng tandur, pas panenane apik. Wah, iki labuh, pas. Wong biyen tertib kok. Wong saiki uripe semrawut, ibadahe semrawut. Salat fardu limo yo semrawut. Hubungan karo dulur, karo keluarga yo semrawut, karo tangga yo semrawut, bermasyarakate semrawut, mulane donyane yo dadi semrawut. Musim iki saiki ra karo-karuan. Semrawut sulit diprediksi. Ana udan, dikira rendeng kabeh do tandur bar kuwi garing ora ana udan babar pisan tiwas disulami bolak-balik ya mati tandurane. Wui rumangsane ketiga udan bendino sampai tanah longsor gak karu-karuan. Lu ngunuku sing ngarani udan salah mongso. Raono udan salah mongso. Sing bener salah menungso. Halo. Wong biyen ku apian. Jangankan karo dulur, karo famili, karo keluarga, karo tonggo ya. Ibu-ibu niku tasih eling. Biyen ku masak nang kentekan bumbu misalnya brambange kurang. Bengok nyang tonggo, "Yu, sik duwe brambang." Aku nyambel nang brambangku kurangi ngono. Ya ki enek iki le. Biasa ngoten niku mbiyen genten gawe. Sakniki. Kok nyimut. Ya tuku. Nggih mboten? Masyaallah, yang namanya kekeluargaan gotong royong itu seakan-akan udah mulai pudar. Mulane banjir niku mbiyen kali sak niki beda. Wateke beda. Ngen kula Bojonegoro niku daerah banjir, langganan. Tapi banjir biyen niku apian. Lho. Mboten ngerusak. Kadang dangu ngantos seminggu lho banjir niku. Tapi pari sing kelem seminggu nang sawah, panggah panen kok. Tanduran kacang ijo, tanduran kedele niku kelem banjir seminggu. Panggah panen ono hasilnya sekan kok nyapa wonge apian banjire apian dadi banjir zaman biyen modele batehne ngono lho dadi yo koyo dolen yang omahe dulure nek serampung keperluane yo mulih wong saiki elekan banjir yo melok elekan wong saiki modele seneng rusak banjir yo melu ngrusak ngapunten ngapunten halo. Woi, kadang mengrong dino banjir, tapi kerusakan yang ditimbulkan parah. Omah kenter, bondo donyo kenter, sak wong-wonge kenter. Lagi nek kerusakan moral semakin parah, gak didandani, gak diperbaiki, kerusakan akhlak semakin parah, semakin parah, semakin parah. Engko sing teko ramek banjir biasa. Sing teko iso-iso ratune banjir namine Al-Mukarromah bunyai tsunami radhiyallahu anha. Apa wae update status to? Endel. Mangsane aku ora ngerti. Ngono ku statuse lak samping panggung lak. Yo ngerti to? Mau status yang pertama nunggu kiainya belum datang yang sana aku ora ngerti pengen akeh sing ngelek ya ngaji bareng Anwar Zahid nganggo jenengku to siapa ngomong GR wong biyen ki sopan-sopan akhlake api-api. Bapak Ibu jenengan saya kelingan. Biyen numpak sepeda ontel, umpamane sepeda motor saya jarang. Sak desa sing sepeda motor ya Pak Lurah tok biyen. Mulane ana sepeda motor mlebu desa digodhak ki diambuti pete ngono kuwi. Sing kekel biyen kulino ngono kuwi. Numpak sepeda ontel ya jelek, jelek, jelek, jelek. Celingkri, wer, wer, klinding, kring-kring. Terus arep lewat kok ana wong jandonan nang pinggir dalan. Mudun jelek. Sepeda dituntun. Amit nggih, nuwun sewu nggih, nderek langkung nggih. Engko nek wis kliwat lagi ditumpaki meneh. Jelek, jelek, jelek. Celingkri, wer, wer, klinding. Nggih mboten? Nggih. Saiki. Saiki lho, tabrak kok. Pemane numpak sepeda motor, malah bleyer kok weng nang bokonge dijentitno ngene. Wong saiki ndelotok-ndelotok pencilaan-pencilaan. Mergo wong biyen sopan-sopan. Alam donya iki ya melok sopan. Jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi. Dulu juga sering gempa bumi, lek wong biyen ngarani lindu. Lho, biyen ya sering. Kadang durasinya lama. 5 menit, 6 menit lampu ku obah-obah ngene. Tapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Mergo wonge sopan, gempa bumi biyen yo sopan. Duh, wong bengi bar gempa anu isuk do cerita kok. Saman mambengi krasa apa ora? Iya kok aku pas nyang jeding mlaku yo terantanan mbiyut-mbiyut. Sek melek toh sampean. Aku wis nombayang wibuk lah kok yut-yut-yut. Suwe kok. Dadi gempa bumi mbiyen ku asik ngono model. Omah kayu niku yo kriyet, kriyet. Mboten rusak, wong gentenge mboten nglorot kok. Apian. Mergo wonge apian, gempa bumine sopan mergo wonge sopan. Nek wong saiki do pencilaan. Gempa bumi yo melok pencilaan. Nek biyen durasinya lama tapi skalanya kecil. Ya kangen karo menungso ya dolan ngono yo biyen. Saiki kadang durasinya sebentar, skalanya yang besar. Ora butuh suwe-suwe. Kadang 5 detik, 6 detik, tapi kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Mboten dangu, tapi skalane sing gede kadung gempa. Nyapa? Wong gempa iki yo ngagetke ngono kuwi to. Apa ana kadung gempa crut ngono. Kuwi gempane bojomu kuwi. Ya Allah. Dilanjut mboten iki? Wong biyen wis sregep-sregep salat jamaah. Padahal masjid iki lho sik elek, langgar yo elek. Peteng urung ana listrik. Dalan isek gronjal-gronjal nek wayah ketiga. Nek wayah rendengan ya bletot-bletot. Urung aspalan, biyen aspale isek aspal sapilin. Komene piye wi? Komene piye wi lho? Delok wong telu. Kuwi fotoku to sing mbok share kuwi. Kuwi tak antemi tenan kok wong telu kuwi. Rumangsane aku ora ngerti aku pas ceramane dhek ngene. Krek. Endel HP second kok. Sing kene apik-apik tenang-tenang rungokke aku nunggu. Kaya wong penting-penting dhewe. Tak dongakno tangane kiting. Biyene. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen iki masjid langgar sih elek. Lampune yo peteng, urung ana listrik kok. Dalane bletotan, tapi jamaah rame. Anggur malam Jumat iki wong dok dibaan, selawatan, maulidan, ana sing Al-Barzanji, ana sing Ad-Dibai, ana sing Saraful Anam, ana sing Simtud Durar. Donyane aman, mulutan ten pundi-pundi. Maulid mulut Ad-Dibai. Mulut sing api, api ndi? Kabeh api. Sing eleki sing kakean mulut. Woi. Woi. Subuh iki lho subuh, peteng dedet. Ate ana kabut isu-isu ngono kae wong kene lek ngarani apa to? Ayo kaya lambemu kuwi, pedut. Aku ora ngerti, ngertiku ya kabut kuwi. Oh, ketara to wong mlarat ora tau roh ngono kae, mulane ndangak kabeh. Kaya medun saiki tak antem sandal tenan minggu kok. Ancane operatore ya endel pisan. Duwe ngono mbok pamer-pamerno. Ancane sing akeh wong mlarat sing teko ya ndangak kabeh ngono iki. Lho, kok iso ngono ya kok nemekane kerlip-kerlip ya? Kuwi lho piye carane kok iso mimber kaya ngono kuwi? Nerno tak anteme sandal. Wis to bro kok. Dah. muka-muka gulune kedengkek. Mbuh, mbuh. Heh. Waya subuh. Peteng dedet. Kek dalane bletot-bletot ora karuan. Menyang ngono kuwi nyang masjid. Hoi. Azan yo urung ana speaker mbiyen, urung ana pengeras suara, urung ana. Wong biyen nek azan nganggo seng lho diluntung. Dadi pelek nono cangkeme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi salate jamaah subuh kebek. Bandingno saiki. Masjid mundak api-api. Bangunannya megah-megah, musala api-api. Padang jinglang. Lampu benter-benteran. Dalane wis mulus-mulus. Tapi aku tekok. Masjidmu kene nek waya subuh akeh ndi wonge karo cagake. Wonge lumet papat kadang-kadang. Ngono iki kambali digelar kabeh. Ya Allah, ya Allah. Padahal andane nganggo speaker wesan. Banter eram. Mbiyen mek nganggo seng. Saiki ora mek azan tok saurunge azan dikei tarhim. Ben persiapan wong ngepos lho ben persiapan. Durung azan subuh. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Masjid kene lak enak ngono to nggih tarhime. Nggih, soalé radio. Aku ya percaya wong ngomong nggih enak soalé radio sing disetel. Ora penak piye wong radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Sing azan tapi ya wong biasa langsung. Nang azane ngene. Allahu akbar. Allahu akbar. Wis mambu kuburan. Sing azan ya kuwi, sing komat ya kuwi, sing imami ya wong kuwi. Karepe golek penumpang to bar azane, ngelik-ngelik leh pujian. Subhana Allah Allahil Adzim. Hoi. Biyen niku sregep-sregep salat jamaah, makane kena dititeni. Biyen yo bar asar udan. Terus manjing waktu maghrib. Ono azan maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penak nek ora penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris ya mergo penake. Ora usah melet, atek melet-melet. Puret tilatmu kapok. Begitu ana azan, udane mandek kok iso terang. Dadi modele kaya yo tekan kono ya demelengak rono kabeh. Muga-muga tengkeng gulune ngono kok. Dadi modele udane kaya ngekeki kesempatan. Jarene udan ini, mandek sik. Iki wong ngepos ben do nang masjid sing kulino salat jamaah. Engko lek wis rampung salat jamaahe, udan meneh. Dadi udan biyen iki nek krungu azan, sungkan ndekne. Laren sik. Tak iki to. Wong do gah kon jamaah. Mantun asar kok udan deres. Terus ana azan maghrib. Allahu akbar. Allahu akbar. Jarene udan, aku mandek kok wong ngepos ya ora ana sing nang masjid. Tiwas aku leren, wong-wong ya ora jamaah. Giyetno ae le kesuwen. Nek perlu dibarengi angin, dibarengi bledek. Lah. Mulane kula sampean kok ngendati wong apik. donyane ben apik. Nomor loro iki mau ya tak terangno nang kono ben adil. Wong apik kuwi uripe mesti tentrem. Donya akhirate aman, uripe tentrem, atine ayem, bahagia. Wong nek elek gak ngira tentrem uripe. Gak kira ayem atine, mesti resah, gelisah, sumpek. Walaupun pangkate dhuwur donyane searat-arat sugih blegedu, kok elek gak bakal tentrem uripe. Mulane sampean nglakoni apa ae nek apik atine lak tentrem. Nglakoni apa ae nek elek atine mesti gelisah. Kaya ngaji ngeten iki nglakoni apik, tentrem napa tentrem? Tentrem, padahal kuwi utange akeh lho kuwi padahal. Tapi nek ngene iki ra ketara. Ketara ana bathuke ana tulisane. Ngapunten. Sampeyan nek pas maca Quran, pas wiridan, pas salat, tentrem ngono ati rasane. Sampeyan iso ngekeki duit nang bocah yatim, ya Allah plong lega, tentrem ngoten nggih. Saestu niku. Tapi jajal nglakoni elek. Mesti gelisah. Plas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditongkas. Bagi rame lurun cerewet. Ana bocah Madura mondok ten kene pondok pesantren Jawa. Santri anyaran ora iso basa Jawa. Dadi lek ngomong sik bahasa Indonesia. Nah, bocah Madura iki duwe pitik gering. Dene sowan kiyaine njaluk donga, ngundungani pitike sing gering lho ben waras. Pak Kiai, saya minta doa, Pak Kiai. Saya punya ayam sakit. Minta doa supaya ayam saya sehat, Pak Kiai. Nah, karo Kiai diparingi donga ijazah, dongane basa Jawa. Biyen lak kathah to donga basa Jawa. Nah, kiyaine dawuh, "Oh, gampang itu. Nanti ayammu itu pegang kepalanya. Terus bacakan doa. Doanya gini. Tek petek. Nek urip ndang waraso, nek mate ndang modaro." Lah dia enggak ngerti artinya doa itu apa. Tapi mantep yakin mulai pitike sing gering ngenduruk kuwi langsung dicandak ndase cek diwacake tek petek. Nek urip ndang waraso, nek mate ndang mudharo. Lho subhanallah. Bar diwacake donga kuwi lho. Pitik sing asale ngelimpruk langsung tangi cerekal melayu jerantal waras lho kuasane Allah pitike waras kiyaine sing ngekeki donga ganti gering lah santri Madura iki akhire kan balik nyang pondok dene arep matur suwun karo kiyaine kiyaine nang ngamben karo kemulan gruguh terima kasih Pak Kiai. Berkat doa dari Pak Kiai, ayam saya sekarang sudah sehat, Pak Kiai. Ciri Kiai ini karung grugo. Iya, ayammu sehat. Saya yang kering. Tolong doakan saya ya. Ya pantas toh Kiai njaluk ndongake santri ini. Nah santri Madura ki mikir, ini kalau Pak Kiai sakit gak bisa ngajar ngaji ini. Kasihan teman-teman saya, libur gak ngaji. Ndek ini rumong sonduwe dongo mandi. Ya langsung dah si kiai dicekel cek diwacake tek petek nek urip nang waraso nek mate nang mudaro kiai ning gauyu pingkel pingkel ha ha ha ha ha keringet meruntus derodosan tangi cerekal waras padahal dongane cuma piye tek petek ya Allah. Cuma aku njaluk tulung bu, nek bojomu gering aja cekel ndase aja wacake kuwi bu. Engko nek sampean butuh bojo loro langsung mbok candak ndase cek tek petek. Wis sing mandi dudu kok tek peteke kuwi. Paham? Ya wis. Mangkane wong kuwi ora mek cukup pinter tok, kudu bener. Orang yang cukup penampilan luar itu batine kudu didandani melalui ngaji ngaten iki. Insyaallah disambung lintu wekdal. Tasik kurang. Ngundang meneh. Pangapunten ingkang agung, mesti kata khilafe, mesti kata lepate, terutama sing saya kono sepurane. Muga-muga manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.